Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan enam pelajaran kita di sore hari ini, yang mana di pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai ke enam pembahasan tentang syafaat, di mana Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan 6 wajibnya bagi kita untuk beriman dengan adanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk orang yang berbuat dosa, orang yang salah, melakukan kesalahan pada hari kiamat. Demikian pula beriman tentang adanya as-sirat. Naam, wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, dan bahwasanya dengan syafaat tersebut ya, bisa seorang dikeluarkan dari neraka. Dan tidaklah setiap nabi, kata beliau rahimahullah ta'ala, melainkan memiliki syafaat, memiliki hak untuk memberikan syafaat. Demikian pula as-siddiqin, orang-orang yang jujur, as-syuhada, as-salihin, dan orang-orang yang mati syahid. Demikian pula orang-orang salih. Nah, mereka juga berhak memiliki syafaat. Dan di pertemuan yang sebelumnya pula telah kita sebutkan, di sana ada syafaat yang umum yang mana seluruh nabi dan rasul bisa memberi syafaat. Demikian pula na'am para malaikat. Ada juga dari kalangan orang-orang yang nam soleh, orang-orang siddiq, dan demikian suada memberikan syafaat. Dan demikian pula ada syafaat yang khusus nah, bagi Nabi SAW dan tidak nam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada selain beliau. Nah, diantaranya yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasul alaihi salatu wasalam bagi umat manusia ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Mereka umat manusia dikumpulkan menjadi satu di satu tanah lapang yang luas. Kemudian didekatkanlah matahari di atas kepala mereka. Nah, didekatkan matahari sehingga mereka merasa takut, merasa keadaan tersebut keadaan yang sangat genting. Di antara mereka bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang keringatnya mencapai mata kakinya, terus naik ke atas betisnya. Ya. Ada yang sampai menenggelamkan mereka, keringat mereka sendiri. Di saat itulah manusia mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka dari keadaan ini. Nabi Adam tidak menyanggupinya, mengarahkan mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian tidak menyanggupinya dan mengarahkan kepada Nabi Ibrahim, terus kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan berhenti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliulah yang ternyata mendapatkan keutamaan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat bagi umat manusia. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum di antara mereka, siapa yang akan beruntung dan siapa yang akan celaka sesuai dengan amalan yang diamalkan oleh mereka masing-masing. Dan inilah yang disebut dengan maqam mahmudah, ya, tempat yang terpuji. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ketika kita berdoa, diperintahkan untuk kita berdoa ketika mendengar azan. Setelah selesai mendengar azan kemudian kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Ini yang dimaksud dengan maqam mahmuda sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan syafaatul uzma ini merupakan kekhususan bagi Rasul alaihi salatu wasalam yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain beliau. Dan diantara apa yang menjadi kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari syafaat, yakni syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk umat beliau yang masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis yang panjang ini yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abu Hurairah yang telah kita sebutkan bahwasannya umat manusia mendatangi Nabi Adam seterusnya sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai dari memohon meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya. Nah, maka Rasul alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'ta, isfa' tusaffa'." Nah. Wahai Muhammad, dikatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, pasti kamu akan diberi. Dan memohonlah syafaat. Niscaya kamu akan diberikan syafaat itu, diperbolehkan, diizinkan untuk memberikan syafaat." Fa'arfa'u ro'si fa'akulu, kemudian aku mengangkat kepalaku dan aku mengatakan, "Ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku," kata beliau. Nah, kemudian dikatakan kepada beliau, "Fayuqalu ya Muhammadu adkhil adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaih." Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari kalangan umatmu mereka yang tanpa hisab. Di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yakni man la yastarkun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang yang tidak, nah, berobat dengan cara dikai, dipakai apa, bara api. Nah, di antaranya apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Demikian pula orang yang mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan mereka yang tidak, yang masuk surga tanpa hisab, maka diperintahkan Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengajak mereka masuk ke dalam surga, untuk masukkan mereka ke dalam surga, min babil aiman min abwabil jannah, dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Nah, ini termasuk kekhususan bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Dan di antara syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni syafaat bagi para penghuni surga untuk mereka masuk ke dalam surga. Setelah ditetapkan hukum bagi umat manusia, nah, setelah ditetapkan hukum bagi umat manusia, di antara mereka ada yang masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla, ada pula di antara mereka yang nantinya dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika mereka yang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak bisa langsung masuk karena pintu surga belum dibuka. Nah, sampai Rasul alaihi salatu wasallam meminta untuk dibukakan pintu surga sehingga umat manusia, nah, mereka bisa masuk ke dalam surga, bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah. Fa'astaftih fayaqulu al-khazin." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meminta untuk dibukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazinu, maka penjaga pintu pun mengatakan, man anta, siapa kamu? Ketika Rasulullah SAW meminta untuk dibukakan pintu surga, maka malaikat yang menjaga pintu surga mengatakan, siapa kamu? Fa'akulu Muhammadun, maka aku pun menjawab, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqulu, maka malaikat ini pun mengatakan, bika umirtu alla aftahu li ahadin qablak, untukmu lah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak membukakan pintu ini untuk seorang pun sebelum kamu. Nah, yakni pintu surga tidak dibuka kecuali setelah Rasul alaihi salatu wasalam yang meminta untuk dibukakan pintu surga, memberikan syafaat kepada umat manusia yang mereka hendak masuk ke dalam surga sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannahnya Allah azza wajalla. Nah, ini termasuk kekhususan dari syafaat yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain beliau, dan termasuk pula syafaat Nabi sallallahu alaihi wasalam yang khusus bagi paman beliau Abu Thalib. Syafaat yang khusus bagi paman beliau Abu Thalib yang tidak diberikan kepada selainnya. Di dalam hadis 6 dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, paman Nabi. Naam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib yakni paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, hal tanfa'u Abu Thalibin bi syai'in? Hal nafa'ta Abu Thalibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka? Qala na'am. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'in? Apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib dengan sesuatu? Apakah bermanfaat bagi Abu Thalib nantinya dengan sesuatu darimu? Ketika Rasulullah ditanya, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib, ya ini paman beliau yang selama hidupnya, semasa hidupnya selalu melindungi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian kata Abbas, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Karena sesungguhnya Abu Thalib dahulu di masa hidupnya itu selalu melindungimu dan menjagamu dari orang-orang kafir Quraisy. Di masa hidupnya Abu Thalib, beliau tidak pernah membiarkan seorang pun dari kalangan kafir Quraisy untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib selalu membela keponakannya yang sangat beliau cintai, beliau sayangi. Nah, akan tetapi dengan demikian tidak menjadikan beliau Abu Thalib masuk Islam. Tidak menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Mati di atas kekufurannya. Nah, kesyirikannya. Oleh karenanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib sedikit saja?" Naam, dengan sesuatu. Naam, karena dahulu Abu Thalib senantiasa menjagamu dan melindungimu. Bahkan Abu Thalib marah kepada orang-orang hanya untuk menjagamu. Karena kamu. Naam, karena engkau wahai Rasulullah yang naam dimusuhi oleh orang-orang kafir, sehingga Abu Thalib pun marah kepada mereka demi membelamu. Apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib dengan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Naam. Iya. Aku bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib dengan apa yang telah dia lakukan naam untukku selama ini. Wa fi dahdahin min narin." Sesungguhnya Abu Thalib berada di neraka paling atas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Laula ana lakana fid darqil asfali minan nar." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sekiranya bukan karena aku, sekiranya bukan karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Abu Thalib berada di darqil asfali minan nar, di neraka paling bawah." Nah, di keraknya neraka. Akan tapi karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, siksaan Abu Thalib diringankan. Ya, tidak dikeluarkan dari neraka tapi diringankan, ditaruhlah di neraka paling atas. Seperti apa ringannya azab Abu Thalib? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain. Nah, di dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La'allahu tangfa'ahu syafa'ati yaumal qiyamati." Nah, ya, semoga bermanfaat syafaatku bagi Abu Thalib di hari kiamat kelak. "Fayuja'alu fi dahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli dimahuhu." Nah, Abu Thalib dijadikan di neraka paling atas. Ketika diletakkan bara api sebatas tumitnya, mata kakinya, nah, sebatas mata kakinya, maka yang mendidih adalah otaknya. Waliyadz billah. Ini adabnya yang ringan. Nah, api neraka diletakkan di mata kakinya, sebatas mata kakinya, maka yang mendidih adalah otaknya. Nah, Ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sana ada syafaat yang umum syafaat yang bisa diberikan nam oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan para nabi dan rasul, mereka nah bisa memberikan syafaat. Demikian pula orang-orang soleh, demikian pula orang-orang siddiqin yang jujur, demikian pula orang-orang yang mati syahid. Bahkan Al-Quran bisa memberikan syafaat, di mana Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an datang di hari kiamat, nah nanti akan memberikan syafaat kepada nah para pembacanya, orang yang membaca Al-Qur'an." Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentu syafaat itu ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka batallah syafaat tersebut, tidak ada, tidak boleh naam seorang memberikan syafaat. Syarat syafaat sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan berdasarkan dalil yang ada, nah ada dua. Yang pertama, syaratnya adalah orang yang memberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Demikian pula orang-orang yang saleh, para malaika, nah orang yang mati syahid, mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Bukan asal-asalan meminta syafaat kepada penghuni kubur, kepada pepohonan dan bebatuan, dan yang lainnya, waliyadu billah, yang tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalil dengannya. Ini syarat yang pertama. Yang memberi syafaat adalah mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang hendak diberi syafaat, demikian pula yang memberikan syafaat, haruslah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang hendak mendapatkan syafaat, demikian pula yang memberi syafaat, harus adalah mereka yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberi syafaat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang tidak ada. Tidak ada seorang pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa bi'idzni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." pada hari itu. La tanfa'u syafa'atu, tidak bermanfaat syafaat sedikit pun. Illa man adzina lahu Rahman, kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radhiya lahu qaula, dan siapa yang diridhoi ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya syafaat itu harus berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat berapa banyak yaitu alangkah banyaknya, betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit, kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfa'u syafa'atuhum syai'an, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, illa mim ba'di, kecuali setelah ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan bagi siapa yang hendak memberikan syafaat dan diridhoi bagi siapa yang akan menerima syafaat dan yang akan memberikan. Nah, kalau salah satunya hilang maka tidak berlakulah syafaat. Nah, ini harus kita pahami. Jadi di sana ada syafaat-syafaat yang memang dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula syafaat-syafaat yang ditetapkan, yang tentunya terpenuhi syarat untuk diperbolehkannya syafaat tersebut. Ya, ini apa syaratnya? Syarat yang pertama, orang yang memberikan syafaat atau siapapun yang hendak memberikan syafaat maka harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang berikutnya, yang akan menerima syafaat adalah mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullahal afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih, di rumah oke, ini ya. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh